koyo ngene adur rembuk ra karuan rasane pengen nglalekke nanging ati ora iso mergane kebaca tresno marang sliramu cahayu tansah mesem ning atiku gak kok kowe malah teko atiku tok gawe loro rasane jan ra karuan cintaku lako gantung kandini ku hanya bersabar dirimu lekaslah sadar bahwa cintaku yang suci hanya padamu oh Dewi berapa kali lo aku tocar ke kong ini aku ora ikhlas lahir batin ini tekone siramu kau netes banyu meripatku naliko tak tunjung supaya tetap gandengan susah senang bareng jebul amung impian wes musro wes loro tambah suwe dadi citro batinku ra trimo atiku tok sia-sia tanpa dosa kowe lunga ninggal loro ndredo duwene bebarengan aku tok anggap opo janji mbiyen karo aku ra bakal ninggal resnamu nanging iki piye aku yo mung pasrah wae ora bakal tocar ke kong ini aku ora ikhlas lahir batin ini tekone siramu kau netes banyu meripatku naliko tak tunjung tresnaku kau enek kene ngatimu nadaro wakao halah aku kurang opo kabeh wis tak weneh ge semampuku ngusahake kok yo ngerteni aku kabeh perjuanganku mung pengen kowe seneng lan sadar nek ono aku abote tresno tak gawa dibetangi uwes lilo nanging kok remuk tenan aku tok anggap ra ono tok enake aku kuat rasa pura bakal minggat selalu setiap hari aku kowe dadi siji. Kau ini aku orang